Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma ba'd. Khotib fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala limpahan karunia-Nya. Termasuk karunia yang besar, barakallahu fikum, yang wajib kita syukuri. Adalah barakallahu fikum, nikmat sehat dan waktu luang. Yang di akhir-akhir ini nikmat sehat barakallahu fikum banyak yang berkurang. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya min kulli su'in wa makruh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat sehat ini barakallahu fikum dengan kenikmatan sehat segar bugar dan disembuhkan dari siapa yang barakallahu fikum terganggu kesehatannya. Khatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan daras kita. Sampai di mana nam? Lupa tandanya. Sudah masuk ke pasal baru kalau enggak salah. Pasal baru tentang halalnya kuda. Khail. Sudah dibaca belum? Nah. Kita ulang saja ambil pasal baru. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala faslun wa ma 'ada dzalika fahalalun kal khayli. Maka selain daripada itu, binatang-binatang yang telah kita sebutkan adalah halal. Kal khayli, seperti kuda. Halal kuda tersebut. Kata al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qalu kal khayl, yaitu kuda, seperti kuda, binatang yang halal contohnya seperti kuda. Wa huna qad nahtaju ila dalilin yadulu ala ibahatil khayl. Di sini kita membutuhkan, kadang membutuhkan kepada dalil tentang bolehnya kuda. Li'anna ba'd al-ulama harrama al-khayla ka Abi Hanifah. Karena sebagian ulama mengharamkan kuda seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah salah seorang dari ulama madhab. Beliau mengharamkan kuda untuk dimakan. Wa ba'duhum karihaha ka Malik. Sebagian ulama yang lain memakruhkan. Seperti Imam Malik. Memakruhkan daging kuda. Wa ba'duhum abahaha ka Imam Ahmad. Dan ulama yang lain membolehkan. Seperti Imam Ahmad rahimahullah. Ini beberapa pendapat ulama tentang kuda. Imam Ahmad yang membolehkan. Imam Abu Hanifah mengharamkan. Yang mengakruhkan Imam Malik. Kalau kita mengatakan innal khayla la nahtaju ila istidlal lihilliha. Kalau kita mengatakan sesungguhnya kuda tidak kita membutuhkan kepada pendalilan atas halalnya, li'annahul aslu, karena hukum asalnya, kulna hadza sahih, kita katakan ini benar. Lakin madama qad aradana ba'du ahli al-ilm mustadilan bidalilin minal Qur'an, wala budda an na'tiya bidalilin wadihin ala hilliha. Akan tetapi, selama sebagian ulama membantah kita dengan berdalil dari Al-Quran, maka kita harus mendatangkan sebuah dalil yang jelas tentang halalnya kuda. Fama dalil, kalau begitu apa dalilnya tentang halalnya kuda? Maka jawab dalilnya tentang halnya kuda yang pertama hadis Jabir. Hadis Jabir radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an luhumil humr wa adina fi luhumil khayl. Dari tentang halalnya kuda, hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari daging keledai dan mengizinkan pada daging kuda. Ini hadis Jabir muttafaqun alaih. Wa hadza wadih, maka ini jelas. Kadzalika hadis Asma fil Bukhari, demikian juga hadis Asma bintu Abi Bakar dalam Sahih Bukhari. Qalat, Asma mengatakan, naharna farasan fi adi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil Madinah. fakalnahu. Hadis tentang halalnya kuda. Pertama hadis Jabir. Yang kedua hadis Asma bintu Abi Bakar dalam Sahih Bukhari. Asma mengatakan, naharna farasan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami menyembelih seekor kuda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fil Madinah, sedangkan kami sudah berada di Madinah. Fa'akalnahu, kami pun memakannya. Asma menceritakan kami memotong seekor kuda di zaman Nabi, sementara kami sudah berada di Madinah, artinya bukan di awal-awal Islam. Kami pun makan. Ini juga hadisnya nah muttafaqun alaih. Wa qalu wa nahnu fil Madinah, perkataan Asma kami sedang berada di Madinah. Ta'ni annahu mutakhir, maksudnya Asma ini berarti apa? Tentang hal ini bukan di awal Islam tetapi ini sudah belakangan di akhir-akhir. Wa inama nasat ala annahu fil Madinah, hanya saja Asma mengucapkan bahwasanya itu terjadi di Madinah. Lianna surat an-Nahli allati fiha dalilun ala dalilu man istadalla ala tahrimiha makiyah. Karena surat an-Nahl yang di dalamnya penyebutan tentang kuda yang dijadikan dalil orang-orang yang berdalil tentang haramnya kuda di Madinah. Di Makkah, ayat tersebut. Surat An-Nahl tersebut. Nah. Hanya saja Asma mengucapkan itu di Madinah, bahwasanya surat An-Nahl yang di dalamnya terdapat dalil bagi orang yang berdalil tentang haramnya kuda adalah di Makkah. Idan, kalau begitu, al-khailu mubahah. Kalau begitu, kuda adalah boleh. Nah, kuda kalau begitu adalah boleh. Dalilnya tadi dalilnya hadis Jabir dan hadis Asma radhiyallahu anhu. Abu Hanifah berdalil tentang haramnya daging kuda. Ada sebagian ulama berdalil seperti Abu Hanifah haramnya kuda berdalil dengan surat An-Nahl. Dalilnya surat An-Nahl ayat 6. Ayat ke-8. Sebagian ulama mengharamkan tentang daging kuda seperti Abu Hanifah berdalil dalam surat An-Nahl ayat ke-8, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazinah. Menyatakan kuda itu untuk ditunggangi dan untuk perhiasan. Maka pendalilan tentang haramnya kuda dengan surat An-Nahl ayat yang ke-8. Kalau seandainya tidak ada dalil dari sunnah, niscaya pendalilnya kuat. Akan tetapi datang dalil dari sunnah, yang mana sunnah menafsirkan Al-Quran dan menjelaskan, maka jelas tentang kebolehan tentang kuda. Kemudian barakallahu fikum pada halaman 30 dicontohkan maka dalam binatang yang halal seperti kuda, kemudian contoh yang lain wabahi matil an'am. Contoh binatang yang halal juga bahi matul an'am. Apa yang maksud dengan bahimatul an'am? Wahia wa bahimatul an'am wahia al-ibil wal baqar wal ghanam. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am adalah unta, sapi, dan kambing. Kemudian contoh yang lain. Atau 6. Apakah kita butuh dalil kepada berdalil tentang halalnya bahimatul an'am? Nah, atau tidak butuh? Nah, kita tidak butuh kepada dalil karena hukum asal daripada binatang al-an'am adalah halal. Nah. Hukum asal daripada binatang bahimatul an'am adalah halal. Tidak butuh kepada dalil walaupun disebutkan tadi dalam surat An-Nahl, surat al-an'am, barakallahu fikum. Pada halaman 31, seperti selain al-an'am, ada bahimatul an'am adalah wad-dajaji, dajaj, ayam. Ayam halal. Qala al-alama ibn Sayyid rahimahullah, qalu wad-dajaj huwa halalun binaan al-asr. Dajaj, itu ayam, halal hukumnya sebagaimana dasar dari hukum asalnya. Dan tentang dalil halalnya ayam, bahwa si ayam dimakan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tentang halalnya ayam adalah hukum asal dan nas. Kemudian masih halaman 31. Qaluhu wal wahshi minal humur. Kemudian keledai liar. Barakallahu fikum. Keledai liar. Dalil tentang halalnya keledai liar adalah hukum asal. Hukum asalnya adalah halal. Kemudian kita juga memiliki dalil yang lain, yaitu dalilnya adalah hadis Sa'ab ibn Juthamah. Sa'ab ibn Juthamah. Hadis Sa'ab ibn Juthamah. Yang kedua hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhuma. Dan hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhuma tentang halalnya keledai liar. Wa aidan indana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan juga di sisi kita ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu tentang halalnya keledai liar. Kata Anas bin Malik, inna allaha wa rasulahu yanhayanikum anhumil humur ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari makan daging keledai jinak. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari memakan daging keledai jinak. Fa'inna mafhumu ahliyah, berarti mafhumu khalafahnya dari kata keledai jinak menunjukkan berarti keledai liar adalah halal. Kemudian termasuk binatang yang halal adalah wal baqari wal dhabbi wal dhibai wal na'amati. Termasuk binatang yang halal adalah bakar, sapi. Baik sapi jinak atau sapi liar halal. Karena hukum asalnya. Wadzabbi, kemudian dzab. Wahu hayawanun ma'ruf, wahu halalun. Binatang yang ma'ruf, dzab ini halal. Nah. Kadal padang pasir, atau biawak yang di bahasa kita kan. Dalilnya tentang halnya dzab adalah hukum asalnya halal. Wa fihi aidan ahaditsun sahihah, dan tentang masalah dhab juga di sana ada hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakulhu, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau memakan dhab tersebut. Karena lam yakun fi ardi qaumihi, karena tidak pernah ada di daerah kaumnya. Fakarihahu karahatan nafsiyatan la syar'iyatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyenanginya secara kejiwaannya, bukan secara syar'i. Kemudian waqaluhu wadzaba wadziba, kijang halal, tentang kijang dalilnya halalnya tentang kijang ada hukum asal. Walianna fi saydihi fi halalil ihram fidyah. Dalil yang kedua, bahwasanya memburunya, memburu kijang tersebut dalam keadaan ihram, wajib membayar fidyah. Dan segala sesuatu yang ada fidyahnya, yang diburu oleh yang ihram berarti halal. Jadi dhiba yaitu kijang, jamak dari dhabyun, halal secara hukum asal, dan karena memburunya ke dalam keadaan ihram terdapat fidyah dan segala sesuatu yang ada fidyahnya ketika diburu oleh orang yang ihram maka menunjukkan tentang halalnya. Yang berikutnya waqaluhu wan na'amah, burung unta. Burung unta. Wahia halalun lil asl. Burung unta hukumnya halal karena hukum asalnya. Karena hukum asalnya. Walianna sahabata radhiyallahu anhum qadaw fiha idza sadaha al-muhrim bi badanah. Tentang halalnya burung unta, yang pertama karena hukum asal, yang kedua karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka memutuskan apabila diburu oleh seorang yang ihram burung unta tersebut maka pembayarannya adalah dengan unta. Pembayarannya dibayar dengan unta. Ini menunjukkan tentang halalnya. Burung unta. Kemudian, halaman 303. Qauluhu wal arnab. Termasuk contoh binatang yang halal adalah arnab. Yaitu kelinci. Halalnya kelinci adalah hukum asalnya. Karena hukum asalnya. Kemudian waqalu wasairil wahsyi. Dan semua binatang yang liar, selain yang dikecualikan pada binatang yang diharamkan. Seluruh binatang liar, selain yang dikecualikan pada pembahasan binatang-binatang diharamkan, maka halal. Kazzarafah seperti jerapah. Wal wabr. Jenis burung wabr. Apaan? Beruang. Apaan? Sebentar wabr. Kita lihat dulu wabr. Wabar jenis kelinci kecil. Nah. Wal yarbu'a. Demikian yarbu'a sama yarbu'. Wa kadzalika tawus burung merak. Wa babbagha demikian juga burung kakatua. Semuanya halal berdasarkan hukum asalnya. Kemudian qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah qaluhu wa yubahu hayawanul bahri kulluhu. Dan dihalalkan binatang-binatang laut seluruhnya. Dan dihalalkan binatang-binatang laut seluruhnya. Dalilnya Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi seluruhnya. Dan dalil yang menunjukkan secara khusus halal tentang halalnya binatang laut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 96. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Al-An'am 96. Dan dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut, baik yang diambil dalam keadaan mati atau yang diambil dalam keadaan hidup. Qala Ibn Abbas, saydul bahri ma ukhidha hayyan, apa yang diambil dalam keadaan hidup, wa ta'amuhu, apa yang diambil dalam keadaan mati. Jadi seluruh apa yang ada di laut boleh. Fayubahu hayawanul bahri kulluhu walau kana ala sifatil himar awil kalab awil insan illa salasat asya. Maka dibolehkan binatang-binatang laut seluruhnya, walaupun dia memiliki sifat seperti sifat keledai, atau memiliki sifat seperti sifatnya anjing, atau memiliki sifat seperti sifatnya manusia. Illa salah satu asya, kecuali tiga perkara, menurut Sahih Zadul Mustaqni, yang diharamkan dari binatang-binatang laut. Apa tiga perkara tersebut? Qala al-alamah Sahib Zadul Mustaqni, illa difda'a wattimsaha walhayyata. Kecuali kodok, difda' wattimsah, dan seperti buaya, walhayyata, dan seperti ular. Jadi Sahib Zal Mustaqni mengecualikan dari binatang-binatang laut, dikecualikan tiga perkara. Kodok laut, buaya laut, kemudian al-hayyata ular laut. Nah, kata Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, qalu difda, qala fi raud li'annaha mustakhbathah. Di dalam kitab Raudatul Murbi disebutkan difda tersebut karena dia jijik, menjijikan. Ma'ana difda fil waqi barri wa bahri. Bersamaan secara kenyataannya, kodok ini pada kenyataannya adalah amfibi. Bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Idzan laysa min hayawanil bahr. Lianna hayawanil bahr huwalladhi la ya'ishu illa fil ma. Kalau begitu, difda bukan termasuk binatang laut, karena binatang laut tidak hidup kecuali dalam air. Wa idza kanat illa al-istikhbath, apabila alasannya kodok itu jijik, fa innana narji' ila ma sabaqa, maka kita kembali kepada apa yang telah lewat. Wa huwa hal istikhbath yu'tabar illatun mu'athirah, apakah jijik ini dianggap sebagai alasan yang berpengaruh ataukah tidak? Kita lewati di pembahasan mustakhbath. Maksudnya jijik tersebut tidak dianggap sebagai alasan yang berpengaruh. Wa qalu wa timsah, demikian juga timsah buaya. Fa hadza aidan yahrum, menurut Sahib Zabir Mustaqil ini haram. Walau kana min hayawanil bahr, walaupun dia termasuk binatang air. Qala fi ra'd, berkata dalam ra'd, yaitu ra'dutul murbi, buaya ini innahu dzuna bin yaftaris bihi. Kata Sahib Ra'd bahwasanya buaya ini memiliki taring yang memangsa dengannya. Ini alasan yang mengharamkan buaya. Karena memiliki taring dan dia memangsa dengan taringnya. Fahal hadza sahih, apakah benar ucapan Sahibul Ra'd Dzatul Murbi tentang haramnya buaya karena dia bertaring dan memangsa dengan taringnya? Hadza sahih? Apakah ini benar? Jawab kata beliau Al-Alama Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Na'am." Ya, iya, betul dia bertaring dan dia memangsa. Lakinnahu laisa minas siba, akan tetapi dia bukan termasuk binatang buas. Walihada laisa ma yahrumu fil barri yahrumu nadhiruhu fil bahri. Fal bahru syai'un mustaqil. Hatta innahu yujad ghayru timsah mimma lahu nabun yaftaris bihi. Mislu al-qarsh. Kata beliau, walihada, oleh karena ini tidak ada yang diharamkan apa yang ada di darat, semisal yang diharamkan yang semisal di dalam air. Fal bahar syai'un mustaqil. Laut sesuatu yang tersendiri, terpisah. Sampai-sampai didapati selain buaya yang dia memiliki taring, dia memangsa dengannya seperti al-qarsh. Al-qarsh, sebentar kita cari. Ikan hiu. Koros ikan hiu. Ya. Seperti ikan hiu. Halal ikan hiu. Dan lihat dia hidup di laut. Wa yujadu aidan asya ghoribah, dan didapati juga di dalam lautan sesuatu yang aneh-aneh. Apabila syahadat, idza syahadta al syahadatil insan, apabila dia melihat manusia, irtaqat fawqahu, dia naik ke atasnya. Kama haddatsani alladziina yaghusuuna fil bahri, sebagaimana telah bercerita kepada kami orang-orang yang menyelam di lautan. Fatakunu fawqahu kal ghamamah, sehingga binatang laut tersebut berada di atasnya seperti ghamamah, seperti awan yang naik di atas dia. Tidak buas. Nah. Fuma tanzil syai'an fasyan, kemudian dia turun sedikit-sedikit. Kalau melihat manusia, binatang ini naik ke atas manusia, lama-lama turun, naik ke seperti dia binatang itu seperti awan. Nah, kemudian menjilat-jilati manusia. Apabila telah menjilati, maka harus mati burung ikan tersebut. Walhasil kesimpulannya kata Al-Alama Ibnu Taimiyah rahimahullah, annahu tujad asya tuqtal. Didapati di laut tersebut sesuatu barakallahu fikum yang bisa membunuh. Wa ma dzalika fa inna hal bersama dengan itu tetapi hukumnya halal. Wa alaihi fa inna naqul, maka berdasarkan ini kita mengatakan as-sahih annahu la yustathna timsa wa annahu yukal. Yang benar bahwasanya tidak dikecualikan buaya laut tersebut, bahwasanya dia termasuk binatang yang boleh dimakan. Buaya yang ada di laut. Nah, ini tarjih Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qalu wal hayyata, demikian juga ular. Kata sahib Zal Mustaqni anna haram, bahwasanya ular tersebut ular laut haram. Wa qala fi raud, berkata dalam Raudatul Murbi, li'annahu minal mukh. Nah, mustakhbathat, termasuk binatang yang jijik. Kata sahib Zal Mustaqni, ular laut haram karena termasuk binatang yang jijik. Ini alasan sebagaimana telah lewat alasannya. Kalau alasannya jijik seperti tadi, wa alaihi fasawabu, maka yang benar annahu la yustathna min dzalika syai'un wa anna jami'al hayawanatil bahri allati la ta'ishu illa fil ma halalun hayyuha wa mayyituha li'umumil ayatil karimati allati dzakarnaha min qablu. Yang benar bahwasanya tidak ada pengecualian dari binatang laut sedikit pun. Semua binatang-binatang laut yang tidak hidup kecuali dalam air adalah halal, baik yang hidupnya ataupun yang matinya, karena adanya keumuman ayat yang telah kita sebutkan. Jadi barakallahu fikum, buaya laut, ular laut, dan semua yang ada di laut, karjir dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah halal. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Tapi bihadal qadar, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.